Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqala al musannifuna hafizahumullah ta'ala al mas'alatu tsaniyatu arkanul bai'i. Poin bahasan atau permasalahan yang kedua adalah rukun dalam jual beli. Rukunnya ada tiga, yaitu akidun, orang yang mengadakan transaksi, ma'kudun alaih, objek transaksi atau barang yang dibeli, wasirroton, dan ungkapan transaksi jual beli. Fal aqid, maka yang dimaksud dengan aqid, orang yang mengadakan transaksi, mengadakan akad, mencakup penjual dan pembeli. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ma'qud alaih, objek akad atau objek transaksi, adalah al-mabi', barang yang diperjualbelikan. Nah, sirah maksudnya adalah al-ijab wal-qabul, kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan adanya ijab dan qabul. Wal-ijab dan ijab adalah kata-kata yang muncul dari penjual semacam mengatakan aku jual. Sedangkan qabul adalah kata-kata yang berasal dari pembeli semisal mengatakan ishtaraitu, aku beli. Inilah yang disebut dengan sirah qauliyah. Wa amma sirah al-fi'liyah, namun ada juga sirah dalam bentuk tindakan. Itulah satu jual beli yang disebut dengan jual beli al-mu'attah. Wa hiya, dan sirah fi'liyah atau al-mu'attah itu bentuknya adalah cuma al-akhdhu wal-i'ta', adanya kegiatan mengambil barang dan menerima barang dan menyerahkan barang. Semisal pembeli yadfa', menyerahkan harga barang kepada penjual, fayutihi iyaha, maka penjual kemudian memberikan kepada si pembeli iyaha sil'ah, barang dagangan yang dia jual, biduni kaulin, tanpa adanya omongan apapun, tanpa adanya perkataan sedikit pun. Nah, sirah fi'liyah ini apakah sah untuk transaksi jual beli? Kalau menurut Syafi'iyah tidak sah, harus dengan kata-kata. Namun pendapat yang paling kuat, sirah fi'liyah cukup. Oleh karena itu jual beli di swalayan, supermarket, yang sering kali adalah menggunakan sirah fi'liyah atau al-mu'attah, itu sah menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian al-ishad alal bai', adanya saksi dalam transaksi jual beli. Mempersaksikan transaksi jual beli mustahab pun, hukumnya dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, wa asyhidu idza tabayatum, dan datangkanlah saksi ketika kalian mengadakan transaksi jual dan beli. Maka Allah perintahkan untuk mendatangkan, menghadirkan dan mempersaksikan transaksi jual beli. Dan perintah dalam ayat ini adalah perintah anjuran dengan dasar dan pertimbangan firman Allah Ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatah, maka jika satu kalian merasa aman dengan yang lain, yakin dan percaya dengan yang lain, maka hendaklah yang dipercaya melaksanakan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Fadalla, maka hal ini menunjukkan bahasanya perintah yang ada dalam ayat di atas, innama huwa amru irsyad, adalah perintah yang sifatnya mengarahkan untuk yang lebih baik, memberikan irsyad, arahan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan perintah, manakala perintah itu adalah li irsyad, maka menghasilkan hukum anjuran. Maka Allah perintahkan untuk adanya saksi li tawthiq, untuk mengikat kepercayaan, wal maslahat, dan untuk terwujudnya kemaslahatan orang yang mengadakan transaksi. Dari Ammar ibn Khuzaimah, sesungguhnya pamannya bercerita kepadanya, dan pamannya adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah membeli seekor kuda dari seorang Arab Badui. Kemudian si Arab Badui ini istatba'ahu mengikuti Nabi untuk mengambil uang tsamana farasihi, uang hasil penjualan kudanya kepada Nabi. Tiba-tiba fa'asra'an Nabi, dan Nabi mempercepat langkahnya, namun orang Arab Badui tadi melambat. Wa tafiqa ar-rijal yata'arraduna, karena dia jalan dengan lambat sambil nuntun kudanya, nampaknya sambil dia tuntun kudanya, maka yata'arraduna lil a'rabi, maka banyak orang mencegat si Arab Badui tadi, fayasumunahu bil farasi. Lalu menawar kuda yang telah disepakati dibeli oleh Nabi. Wahum la yash'uruna, dan mereka tidak mengetahui kalau Nabi telah membelinya. Bermakna, dan yang dimaksud dengan yasumunahu menawarnya adalah yatlubuna, mereka meminta dan menginginkan untuk membeli kuda itu minhu dari si A'rabi. Sisi pendalilan dari hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli kuda dari seorang Arab Badui, dan tidak ada di antara keduanya bayyinah, yaitu saksi, bukti. Dan yang dimaksud dengan bukti dalam kalimat ini saksi. Maka seandainya adanya saksi itu wajib dalam jual beli, maka Nabi tidak akan membeli illa ba'dal isyhad, kecuali setelah mendatangkan saksi. Demikian juga para sahabat radhiallahu anhum, mereka mengadakan transaksi jual beli di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar, dan tidaklah dinukil dari mereka bahasanya Nabi memerintahkan mereka untuk mendatangkan saksi. Tidak pula dinukil dari mereka para sahabat kalau mereka melakukan hal itu. Dan karena jual beli adalah perkara yang sangat takthur, sering terjadi di antara manusia di pasar dan dalam kehidupan keseharian, maka seandainya mereka harus mendatangkan saksi dalam segala sesuatu, setiap kali mau beli ya harus pakai saksi, la ada ilal harji wal masaqah, tentu ketentuan ini akan menyebabkan kesempitan dan kerepotan. Akan tetapi jika al-ma'qud alaih, barang yang dibeli itu termasuk as-safaqat al-kabirah, termasuk transaksi jual beli yang nilainya besar, jual beli tanah, mobil, rumah yang harganya miliaran, al-mu'ajjalah ats-tsamani ditambah uangnya itu tertunda, tidak cash langsung namun dicicil, maka untuk jual beli semacam ini tentu yahtat ila tawthiq, perlu adanya pengikat kepercayaan. Kita percaya orang ini mau bayar dan serius bayar. Fayambari kita batu dzalika, maka sepatutnya dicatat transaksinya, dan maka transaksinya adalah transaksi tertulis, jangan cuma lisan. Ditambah hendaknya al isyhad alaih, ada saksi untuk transaksi yang nilainya besar semacam ini. Gunanya apa? Ketika terjadi masalah, lirujuk untuk mengacu ilal wathiqah, kepada bukti yang ada yang tertulis ditambah saksi. Idza waqa'a khilafun baina tarfain, ketika terjadi perselisihan di antara dua belah pihak. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajibnya ada saksi dan wajibnya adanya penulisan untuk jual beli yang nilainya besar. Kemudian poin bahasan berikutnya yang keempat, al-khiyar fil bai', tentang masalah hak khiyar dalam transaksi jual beli. Yang dimaksud dengan khiyar adalah ayakuna likullin minal ba'i' wal mushtari, masing-masing pihak penjual dan atau pembeli itu al-haqqu, punya hak untuk imda, meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya. Maka pada asalnya hukum asal dalam transaksi jual beli ayakuna laziman, bersifat mengikat. Begitu transaksi selesai, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga mata kapan saja in aqoda, telah sah dalam kondisi lengkap rukun dan syaratnya, maka tidak ada hak untuk li'ayyin minal muta'aqidain, untuk masing-masing dari dua orang yang mengadakan transaksi arujuk anhu, membatalkan transaksinya, meralat transaksinya. Akan tetapi agama Islam adalah agama yang penuh dengan kelonggaran dan kemudahan, mempertimbangkan maslahat wadhuruf dan sikon li jami' afrodi, untuk semua anggota umatnya. Maka di antara hal tersebut, anal muslim, bahasa seorang muslim ketika membeli satu barang atau menjualnya lisabat bin ma, karena satu sebab, cuma maka kemudian dia menyesali transaksi tersebut, faqad abaha lahu syar'u, maka syariat membolehkan untuknya mengambil hak khiyar dengan tujuan supaya dia bisa menetapkan hak khiyar atau menetapkan khiyar, supaya dia bisa memikirkan keadaannya dan melihat kemaslahatannya, sehingga kemudian setelah itu dia bisa putuskan yuqaddim atau yuqdim alal bai', melanjutkan transaksi jual beli, ataukah yataraja' anhu, membatalkannya sesuai dengan apa yang dia lihat munasiban lahu, cocok dan pas untuk dirinya. Maka macam-macam khiyar ada beberapa macam. Yang paling penting yang dibahas di sini, yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis artinya penjual dan pembeli punya hak untuk membatalkan transaksi selama masih di satu tempat terjadinya transaksi jual beli, belum pergi kemana-mana. Maka meskipun sudah deal oke dan oke, bahkan boleh jadi uang sudah dibayar, uang sudah diserahkan, dan setelah itu ya boleh jadi misalnya ini di toko, dia masih muter-muter lihat-lihat, mungkin mau beli yang lain. di situ ada boleh jadi buku, di situ dia ada pakaian, dia masih di tempat yang sama, dia masih jalan-jalan, ya, lihat-lihat yang lain. Pas jalan-jalan dia kemudian kepikiran, oh itu barang tadi saya sudah punya di rumah, sudah punya di rumah. Maka karena masih satu tempat, maka ini, pembeli ini punya hak untuk membatalkan transaksi secara sepihak. Secara sepihak artinya tidak menunggu penjual rela dan tidak, dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Sebagaimana penjual juga sama punya hak khiyar majlis. Selama dia masih jual, setelah dia jual, dia masih di situ, di ruangan itu, di tempat itu, belum kemana-mana, belum keluar lokasi, maka dia boleh berubah pikiran. Meskipun sudah terima duit, ini saya pulangkan, saya tidak jadi, ternyata saya masih sayang dengan barang ini, itu boleh. Tidak boleh marah, marah orang tidak ngerti syariat. Yang dimaksud majlis di sini adalah makan alladzi yajri fihi tabayyu', yang terjadi padanya transaksi jual beli. Maka yakunu likulli wahidin minal aqidain, maka masing-masing dari dua orang yang mengadakan transaksi punya hak khiyar, hak untuk meneruskan dan membatalkan transaksi selama di majlis akad dan keduanya belum berpisah badan. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dan dua orang yang mengadakan transaksi jual beli itu memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah badan. Nih, belum berpisah badan. Maka ketika terjadi transaksi jual beli dan masih satu tempat, maka selama masih satu tempat, transaksi jual beli belum betul, belum mengikat, belum mengikat, masih ada peluang besar untuk dibatalkan. Maka transaksi itu ada dua macam, ada namanya transaksi jaiz dan ada namanya transaksi lazim. Ada transaksi yang jaiz, jaiz itu tidak mengikat. Tidak mengikat, boleh dibatalkan secara sepihak. Ini ada transaksi misal menitip barang, titip barang. Tadi sudah ngomong titip barang, mau keluar rumah, enggak jadilah. Nah, tak batalkan. Tak bawa saja barangnya, enggak tadi enggak jadi saya titipkan. Itu enggak apa-apa. Yang dititip enggak boleh. Ngomel-ngomel. Ini semula yang dititipi mengatakan iya saya terima, kemudian ini, orangnya mau pergi kemudian dia batalkan, ah saya nggak jadi terima barang titipanmu, sana dibawa pulang saja lah. Maka dibatalkan secara sepihak boleh, tanpa harus menunggu kerelaan pihak lain. Ini karena transaksi titip barang itu transaksi jaiz, transaksi tidak bersifat mengikat. Dan ada transaksi yang bersifat lazim, mengikat. Jika dibatalkan tidak, jika telah disepakati tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Nah, apakah transaksi jual beli itu termasuk transaksi lazim ataukah transaksi jaiz? Jawabannya, dia adalah ada transaksi lazim yang mengikat setelah terjadi perpisahan antara penjual dan pembeli. Sebelum terjadi perpisahan badan, maka transaksi jual beli adalah transaksi jaiz. Karena adanya khiyar majlis. Nah, karena selama belum malam yatafarraqa, selama belum berpisah, maka berkaitan dengan transaksi atau khiyar majelis ini, maka penjual ataukah pembeli dilarang meninggalkan tempat jika tujuannya adalah hilah. Nah, tujuannya hilah itu tadi di toko, kemudian penjual keluar sebentar ke parkiran, mengolet atau apa, kemudian masuk lagi. Maka jika tujuannya adalah untuk hilah, maksudnya adalah untuk hilah, menghilangkan khiyar majelis, maka ini perbuatan yang terlarang. Dan khiyar majelis ini boleh dibuat perjanjian untuk dihilangkan. Boleh dibuat perjanjian untuk dihilangkan. Ini maka dinyatakan bahasanya tidak menerima khiyar majelis. Siapa yang mau silakan jual beli dengan saya, siapa yang mau ya silakan cari tempat yang lain. Tidak ada khiyar majelis di toko ini. Maka itu boleh adanya perjanjian dan kesepakatan dihilangkannya khiyar majelis. Boleh jadi satu pihak, misalnya penjual mengatakan saya hilangkan hak khiyar majelis saya, maka dia tidak akan membatalkan transaksi. Ataupun pembeli yang menghilangkan haknya, ataukah dua-duanya bersepakat untuk menghilangkan hak khiyar majelis. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat, khiyar hak khiyar berdasarkan kesepakatan dan perjanjian, yaitu yastarid bersepakat muta'aqidan, dua orang yang mengadakan transaksi atau salah satunya untuk adanya khiyar sampai jangka waktu tertentu, li'imda'il aqdi, untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Maka jika telah berakhir jangka waktu yang telah ditentukan di antara keduanya sejak awal akad dan ternyata tidak ada pembatalan, shara laziman, jadilah transaksi tersebut bersifat mengikat. Maka terjadi kesepakatan jual beli namun ada perjanjian, silakan Anda pikirkan selama 3 hari. Jika sampai 3 hari tidak balik, berarti sudah final. Sudah. Namun selama 3 hari, selama rentang waktu 3 hari tadi, Anda boleh membatalkan transaksi. Maka ada perjanjian semacam ini satu hal yang diperbolehkan. Namanya khiyarnya khiyar syarat. Boleh jadi khiyar syarat ini adalah kesepakatan dua pihak. Dua pihak sama-sama mengatakan, pembeli mengatakan saya pikir 3 hari, penjual juga mengatakan saya pikir, saya pertimbangkan lebih lanjut selama 3 hari. Atau khiyar syarat ini satu pihak saja, yastarid ahaduhuma, maka pembeli saja misalnya, dia minta untuk punya waktu untuk berpikir lebih lanjut sambil membawa barang itu, sedangkan penjual tidak menetapkan adanya khiyar syarat untuk dirinya. Misalnya contohnya ada seorang yang membeli dari orang lain sayyarah mobil. Pembeli mengatakan saya minta hak khiyar selama 1 bulan penuh. Fa'in taraja anishira, maka jika pembeli membatalkan transaksi membeli selama 1 bulan, falahu dalik, maka itu haknya. Wa illa, jika tidak sampai akhir bulan dia tidak melakukan pembatalan, lazimahu syira usayyara, maka pembelian mobil tersebut lazimah, sudah bersifat mengikat, dan dia bersifat mengikat dengan semata-mata berakhirnya 1 bulan. Kemudian kemudian khiyar jenis yang ketiga adalah khiyar aib. khiyar karena cacatnya barang. Khiyar aib adalah khiyar yang yathbut ada lil mustari pada pembeli manakala dia menjumpai cacat pada barang, dan cacat ini tidak diberitahukan oleh penjual, atau penjual memang belum mengetahuinya, dan berkuranglah dengan sebab cacat barang ini harga jual barang. Nah, bagaimana telah ukur cacat barang? Yurja' yang jadi rujukan, acuan untuk mengetahui hal itu, ini ternilai cacat dan tidak, ila ahlil khibrah, kepada ahlinya, minat tujar al-mu'tabarin, yaitu para penjual atau para bisnismen, pelaku bisnis yang mu'tabar, yang diakui. Maka hal-hal yang mereka sepakati dan mereka nilai aiban sebagai cacat pada barang, sabata bil khiyar, maka ada padanya khiyar. Wa illa, jika menurut mereka semacam ini ya, cuma seperti ini itu tidak tergolong cacat, fala, maka ya, tentu tidak tergolong cacat. Wa yathbutu hadzal khiyar, dan khiyar ini yathbut ada pada pembeli, tidak ada pada penjual. Hanya khiyar aib yaitu penjual tidak punya. Kalau khiyar majelis, penjual bisa punya. Khiyar syarat, penjual juga bisa punya. Namun kalau khiyar aib, yang cuma yang punya cuma pembeli. Karena ini khiyar ini adalah untuk melindungi hak konsumen, ya, ini perlindungan terhadap hak konsumen. Fa in sa'a amdal bai'a, maka jika mau pembeli, maka ketika misalnya ternyata diketahui barang ini cacat, dan cacat yang menyebabkan ada khiyar aib adalah cacat barang sejak di tempatnya penjual. Kalau cacatnya baru sama di tempatnya pembeli, ya dia tidak punya hak khiyar aib. Wah, ini cacat di tempat saya tak pakai, patah. Nah, kalau patahnya sejak di tempat penjual, itu yang ada di sana khiyar aib. Namun dipakai terus patah, urusannya lain. Nah, jika kemudian pembeli tahu kalau barang ini cacat, maka apa yang menjadi haknya? Fa in syaa, maka jika dia mau, amdha al bai', dia tetap melanjutkan transaksi dan dia mengambil iwad al aib, kompensasi cacat. Apa itu kompensasi cacat? Al farqu, selisih, selisih harga antara nilai harga jual barang tersebut seandainya dalam kondisi bebas dari cacat, dan harga jualnya ketika dia dalam kondisi cacat. Selisih ini disebut dengan sebutan arshun, ini pakai hamzah, bukan pakai ain. Arshun, arshun adalah selisih. Misalnya orang beli buku sampai di rumah, ternyata ada satu halaman putih, kosong. Ya. Maka ini cacat, dan ini cacatnya tidak mungkin di tempat pembeli, oh, jelas di tempatnya penjual. Nah. Ini cacatnya sejak di tempat penjual. Maka setelah tahu, maka ada beberapa pilihan. Dia datang ke tempat penjual dan mengatakan, ini bukumu cacat. Saya, ya tidak apa-apa, saya memang penting dengan buku ini, dan yang saya pentingkan itu bagian depan, ini tidak apa-apa hilang. Saya punya kepentingan dengan buku ini, yang dan yang saya cari bagian depannya, ya tidak apa-apa, namun ya, saya minta kompensasi. Tadi harganya 20 ribu, nah ini seandainya dijual dalam kondisi cacat tidak mungkin 20 ribu. Harus ada kortingan. Harus ada kortingan. Dan buku ya kortingannya bisa turun habis kalau cacatnya sampai isinya. Boleh jadi kalau covernya mungkin turunnya dikit. Nah, kalau sampai isinya hilang mau dicari isinya. Nah, maka harga ini berapa? Harga buku semacam ini turun jadi berapa? Ya, mungkin boleh jadi 10 ribu misalnya. Maka ya, pembeli dan datang ke tempat penjual dan saya ini mau teruskan, namun saya minta arsu, selisih harga, selisihnya 10 ribu. Ya sudah, dia pulang bawa 10 ribu, nah, selisih harga barang. Pilihan yang kedua, wa insya'a, jika dia mau, rotasilah barangnya dia kembalikan. Dan dia minta pengembalian uang yang telah dia serahkan kepada penjual. Mana uang saya? Ini bukumu sana. Nah, ini boleh juga demikian. Kemudian yang keempat adalah khiyar tadlis, penipuan. Apa beda tadlis dengan aib? Maka kalau aib boleh jadi penjual itu belum sadar, tidak tahu kalau ada cacat pada barangnya. Atau boleh jadi dia tahu, namun tidak ngasih tahu. Artinya ya, umum, mungkin tidak, mungkin tahu dan mungkin tidak tahu. Kalau tadlis, penjual itu tahu ini cacat, kemudian dia melakukan trik tertentu agar cacat barang yang dia jual tidak diketahui. Ini sengaja. Kalau aib boleh jadi tidak sengaja, dia nggak tahu kalau itu cacat, baru tahu setelah ada komplain dari pembeli. Kalau ini tahu dan memang sengaja melakukan rekayasa trik dan manuver untuk ya, nutupi cacat barangnya. Maka khiyar tadlis adalah ayudalis al-ba'i', penjual melakukan tindakan penipuan kepada pembeli yang menyebabkan bertambahnya harga. Dan perbuatan ini tentu saja adalah haram mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia bukanlah bagian dari kami. Contohnya ayakuna indahu sayyara, seorang itu punya mobil yang dia punya banyak cacat dan kekurangan fidakhil, di bagian dalam mesinnya. Maka dia sengaja menampakkan mobilnya tersebut dengan warna yang indah dan dia jadikan madhar tampilan al-khariji, luaran dari bodinya itu barokan, sangat menakjubkan, berkemilau, itu kalau makna aslinya. Hatta yakda, sehingga menipu pembeli, dia kira mobilnya adalah mobil yang salimah, bebas dari cacat, sehingga pembeli pun membelinya. Maka dalam kondisi ini yakunul mustari, pembeli punya hak untuk mengembalikan barang kepada penjual dan minta pengembalian uang. Ya, berkaitan dengan masalah khiyar, maka banyak penjual menulis di nota barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Maka apa hukum tulisan semacam ini, barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan? Secara syariat ini kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Seandainya barang itu tidak punya cacat, begitu pembeli pulang, enggak bisa dibatalkan. Enggak bisa dikembalikan. Khiyar majelis sudah habis. Khiyar majelis sudah habis. Memang secara syariat otomatis enggak bisa. Enggak boleh dikembalikan. Enggak bisa dibatalkan secara sepihak dan dikembalikan. Kalau barangnya barang yang bersih dari cacat. Dan jika barangnya barang yang cacat, maka tulisannya juga tidak ada manfaatnya. Syariat tetap memberi hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang. Dan perkataan si penjual tadi tidak ada gunanya. Nah, ini cacat dan ini cacatnya sejak di tempat penjual. Maka meskipun dia ngomong tidak boleh dikembalikan, ketika ada cacat dan cacat itu sejak ada di tempat penjual, secara syariat, syariat memberikan kewenangan hak kepada pembeli untuk membatalkan transaksi. Barangmu mana uangku? Sehingga dalam timbangan syariat, ungkapan barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan itu sia-sia, gak ada faedahnya. Kalau itu barang cacat sejak di tempat penjual yang tidak dikabarkan kepada pembeli, ya, maka pembeli tetap punya hak khiyar aib. Ya, khiyar aib. Jika ini disengaja punya khiyar tadlis. Hah? Udah bisa. Udah bisa. Diprotes oleh Hah? Oh, itu bisa diadukan ke lembaga pelindungan konsumen itu kan? Barang cacat, kemudian cacatnya enggak dikabarkan, kemudian enggak boleh dikembalikan, enggak boleh dibatalkan, enggak boleh minta arsun. Nah, jelas itu kezaliman kepada, maka pakai hukum manusia saja enggak boleh itu. Tidak ada khiyar aib di toko ini. Harus diomongkan di awal. Kalau mau bikin kesepakatan itu kan sepihak, itu kan sepihak. Kalau mau mau kemudian ini di depan, di depan, tidak kemudian sepihak. Mau tidak dirundingkan dulu, karena secara pada asalnya syariat ngasih hak kepada mereka berdua punya khiyar majelis. Nih, kalau mau meniadakan diomongkan dulu. Sejak awal memang diomongkan, nah, itu. Namun maksud tulisan itu setelah pulang. Maksud omongan itu setelah pulang. Kalau masih muter-muter di situ pakai hukum orang umum saja, kemudian tidak jadi asal ditukar dikembalikan. Asal boleh jadi ditukar barang yang lain, saya tak pilih barang yang lain. Pakai hukum, pakai aturan main yang enggak pakai agama boleh. Boleh ya? Ini enggak pakai orangnya enggak ngaji semua ini. Itu boleh. Selama masih di tempat, misalnya mau beli buku misalnya, nah, terus kemudian udah dibayar, kemudian masih muter-muter di situ, hanya dia berubah pikiran, saya tak ganti buku ini saja, ini saya kembalikan, ya boleh jadi nanti harganya berbeda, ini tadi 30 ternyata 20 dikembalikan. Maka tidak boleh di barang yang sudah dibeli itu tidak boleh dikembalikan. Maksudnya apa? Setelah pulang, setelah keluar dari majelis. Nah, kalau maksudnya setelah pulang dari majelis, maka itu sia-sia. Perkataan yang tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya, tidak ada maknanya. Kecuali maknanya menghilangkan khiyar aib. Maksudnya tujuan, dan ketika maksudnya adalah menghilangkan khiyar aib, maka itu adalah perjanjian yang batal. karena berlawanan dengan syariat. Maka syariat tetap memberikan hak khiyar aib kepada pembeli. Sehingga berdasarkan timbangan syariat, kata itu tidak ada maknanya, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Kalau berkaitan dengan khiyar majelis, ya sudah pulang, berarti khiyar majelis sudah tidak ada. Dan tidak, ya, dia tidak bisa membatalkan secara sepihak. Seandainya dia menyesal membelinya, dia cuma bisa berharap nasib niko gimana kalau ini tidak jadi gini-gini gitu. Namun penjual punya hak, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau. Itu penjual secara saya sudah punya hak, karena sudah pulang. Ya, cuma nanti akan kita bahas di ikolah. Nah itu cuma ya. Kalau memang alasannya logis, ya dianjurkan untuk menerima permintaan dia untuk membatalkan. Namun itu mustahab dan tidak wajib. Ketika enggak mau, nah, tidak apa-apa. Secara syariat tidak apa-apa. Jadi kalau perjanjian yang dibuat oleh manusia tadi kemudian ditimbang dengan hukum syariat, jadi tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, tidak ada maknanya. Kemudian poin permasalahan yang kelima, syurutul baik, syarat sah transaksi jual beli. Disyaratkan untuk sahnya transaksi jual beli beberapa syarat berikut ini, dan yang dimaksudkan di sini adalah jual beli barang. Ya, kita tidak bicara masalah jasa. Nanti masalah jasa kita bahas di bab ijarah. Yang pertama adalah at-tara di saling rela. Terjadi kerelaan antara penjual dan pembeli, tidak ada yang dipaksa. Ingat firman Allah Ta'ala, wa ya ayyuhallazina amanu, wa orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ila antakuna tijaratan antaratim minkum, akan tetapi perdagangan dengan saling ridha di antara kalian, nah itu tidak mengapa. Dan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu hanyalah atas asas dan dasar saling rela. Maka tidak sah transaksi jual beli jika salah satu ukriha dipaksa dengan syarat dia dipaksa birai hakin tanpa alasan yang dibenarkan. Namun jika pemaksanya itu dengan adalah pemaksaan yang dibenarkan, semacam hakim atau qadi atau penguasa memaksa saksan seseorang untuk menjual sesuatu barang miliknya yang jadi agunan utang disadat untuk melunasi utangnya, sahha, maka transaksinya sah. Dan jika dipaksa dihauskan untuk beli, karena yang jualan preman, kalau tidak beli nanti diantemi, dipukuli, maka itu tidak sah. Tapi jika jika pemaksaannya bihaqin, maka sah. Contohnya adalah orang punya utang, ada agunan. Nah, kemudian dia jatuh tempo, dia tidak bisa bayar. Nah, dalam aturan Islam, yang menjual agunan, menguangkan agunan, itu pemilik barang, sama dengan orang yang berhutang. Meskipun jaminannya itu di tempat orang yang menghutangi, barangnya ada di tempat orang yang menghutangi, ini jaminan saya. Jaminan atas ini, saya pinjam uang denganmu, ini jaminannya. Ketika jatuh tempo ditagih mana? Wah, saya enggak punya duit. Maka pada saat itu, nah ini jaminanmu, silakan kamu jual. Silakan kamu jual. Yang jual, yang punya hak menjual adalah pemilik barang. Pemilik barang yaitu orang yang berhutang. Nah, ayo saya temani. Ini agunannya saya pegang. Nah, ayo kita kemana? Kamu jual barang ini. Nah, maka boleh jadi dijumpai kasus. Ya, dia sudah mengagunkan barang dan di jatuh tempo tidak bisa bayar, diminta oleh orang yang mengutangi untuk menguangkan dengan menjual, jaminan juga tidak mau. Maka kalau aturan main dalam fikih Islam, maka orang yang meminjami mengadu ke hakim, mengadukan permasalahan ke qadhi, ke hakim. Maka nanti akan ditanya, dipanggil, benar enggak ini barangmu kamu punya utang gini-gini, betul? Jatuh tempo kamu belum bisa bayar, betul? Ya sudah, maka tolong kamu jual barang itu. Hakim setelah memang terbukti kan memerintahkan orang tadi untuk menjualnya, kok enggak mau? Maka hakim punya polisi. Hakim punya polisi, paksa dia untuk jual barang. Paksa dia untuk jual barang. Dan ada orang yang beli, orang yang kena kasus ini, dia jual barang ditemani polisi. Dia jual barang ditemani polisi. Maka dan orang yang membeli sah, meskipun dia sebenarnya tidak mau karena dikawal polisi, siap dimasukkan penjara jika dia tidak menjualnya, akhirnya dia jual. Maka demikian caranya, aturan mainnya. Orang yang menghutang tidak punya hak untuk menjual. Nah, mentang-mentang ini jaminannya adalah sertifikat tanah dan tanah menjadi miliknya, juga enggak. Dalam aturan Islam enggak kemudian otomatis jadi milik orang yang menghutangi, atau kemudian dia yang bikin acara, dia yang menjual, bikin lelang, dasar. Ini dia tidak punya hak untuk menjual. Karena itu dia menjual barang yang tidak dia miliki. Dan itu jual beli yang tidak sah. Kemudian syarat yang kedua, ayakunal aqidu jaizat tasarruf. Orang yang mengadakan akad atau transaksi adalah orang yang jaizat tasarruf, boleh melakukan transaksi. Siapa itu orang yang boleh melakukan transaksi? Ayakunal baligon aqilan, balik, sudah berusia 15 tahun, berakal, bukan orang gila, huron, orang merdeka bukan budak, dan rasyidan, dan orang yang punya kemampuan yang baik untuk memanage uang. Maka berkaitan dengan masalah transaksi, orang itu ada yang disebut rasyid dan ada yang disebut dengan safih. Safihun adalah orang yang tidak punya kepandian untuk mengadakan transaksi. Dibohongi gampang. Pokoknya gampang. Dia enggak tahu kalau ini kapan kemahalan dan tidak. Pokoknya dia kalau ya, manut-manut saja gitu. Makanya adalah orang yang disebut safihun. Orang yang safi, semacam orang yang safi misalnya orang idiot misalnya. Idiot bukan majnun kan? Orang Jawa bilang ya enggak genep lah orangnya ini. Itu jelas termasuk safi. Ya, dia 50% gitu ya. 50%. Apakah orang ini gila, sinting? Enggak. Dia enggak gila. Maka syarat akil terpenuhi, balik terpenuhi. Namun karena dia tadi cuma setengah saja, maka dia tidak punya kecerdasan dalam mengadakan transaksi. Tidak boleh mengadakan transaksi dengan orang semacam itu. Maka nampaknya pendapat di sini penulis tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang masalah ini. Maka nampaknya penulis buku ini melarang jual beli anak kecil secara mutlak, karena dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pokoknya harus jaiz tasarruf, dan jaiz tasarruf itu salah satu poinnya adalah balik. Maka anak kecil tidak boleh jual beli secara mutlak, mau permen harga 100, 200 perak tidak boleh. Berdasarkan keterangannya ada di buku ini, ya, karena tidak ada keterangan lebih lanjut ya, tentang jual beli anak kecil ya, yang belum jaiz tasarruf karena belum balik ya, ulama berselisih pendapat. Nah, pendapat yang ya, yang nampaknya diambil oleh penulis buku ini adalah pendapat Syafi'iyah. Syafi'iyah harga mati harus balik. Mau 100 perak, mau 200 tidak sah, harus balik. Nah, ini Syafi'iyah, meskipun tidak diamalkan oleh orang yang mengaku Syafi'iyah. Dan secara teori Syafi'iyah demikian. Tidak ada agama tidak ada tawar menawar, pokoknya harus jaiz tasarruf. Harus, dan jaiz tasarruf harus balir. Berapapun nilainya, tidak dilihat nilainya besar ataukah nilainya kecil. Dan itu nampaknya pendapat penulis buku ini, Syafi'iyah yang diambil. Karena tidak ada keterangan lebih lanjut kecuali sekedar apa yang tadi kita baca. Tentu kalau beliau punya pendapat yang tidak mengambil pendapat Syafi'iyah, nanti akan harusnya akan ada tulisan berikutnya untuk anak kecil, maka boleh dengan syarat begini-begini ya. Dan pendapat yang paling lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat Hanabilah yang membolehkan untuk anak kecil untuk mengadakan transaksi jual beli dengan nilai yang kecil. 100, 200, 500 nilai kecil boleh. Kemudian yang ketiga, ayakun al-ba'i, penjual adalah pemilik barang yang dia jual, atau qa'iman maqama malik, menggantikan pemilik. Dan orang yang statusnya menggantikan pemilik itu adalah ada empat jenis orang. Yang pertama adalah wakil. Wakil ya, dia mau jual barang, dia serahkan barangnya kepada orang lain, tolong jualkan. Tolong jualkan. Maka orang kemudian menjualkannya. Dan itu kalau yang wakil, yang betul-betul wakil, ini cuma bantu jualkan saja, dia tidak dapat keuntungan apapun. Atau contoh bebasnya kalau di tempat kita, mungkin karyawan toko yang punya barang, punya toko, kemudian yang adakan transaksi karyawan. Maka itu wakil. Kemudian yang kedua adalah al-wasi, orang yang mendapatkan wasiat. Orang yang mendapatkan wasiat sebelum meninggal dunia, ada seorang yang sebelum meninggal dunia menulis wasiat, nanti saya wasiatkan agar misalnya dia punya mobil, saya wasiatkan pada si A untuk menjual, setelah saya meninggal dunia, untuk menjual mobil saya. Maka ini wasi. Menjualkan mobil saya. Ini wasi. Yang ketiga adalah wali. Wali semisal wali yatim. Anak yatim punya harta peninggalan bapak yang meninggal. Harta si yatim tentu dipegang bukan oleh si yatim, namun wali. Nah, wali boleh dia menjual barang milik ini atau untuk membeli. Kali ini dia dijual barangnya supaya dapat uangnya untuk bayar SPP si anak yatim. Maka boleh dia menjualnya, statusnya wali. Contoh wali yang lain adalah wali al-majnun, orang gila punya harta warisan bapaknya. Tentu orang gila ini tidak boleh pegang duit banyak-banyak. Pegang duit saja tidak boleh, apalagi banyak-banyak. Yang pegang wali, orang yang ngurusi dia. Dia ini butuh beli sabun, beli punya, perlu diberi sabun dan sebagainya. Nah, maka kemudian barangnya dijual, punya uang untuk beli sabunnya si Majnun untuk biar mandi dan seterusnya, biar enggak penguk-penguk, karena tidak pernah mandi, gila tidak pernah mandi dah. Nah, maka tindakan menjual yang dilakukan oleh walil majnun ini, yaitu orang yang mengurusi orang gila ini, tindakan yang sah, dia boleh melakukannya. Wan nadir atau nadir, misal ada wakaf, wakafnya wakaf sawah, ada nadir orang yang bertugas untuk mengelola sawah tadi, yang bercocok tanam dan seterusnya, dan ini tanah sawah saya ini saya wakafkan untuk uangnya hasil penjualannya untuk orang miskin di kampung saya. Maka ada nadir, nadir yang ngolah panen menghasilkan beras, maka undang nadir ini menjual, menjual beras tadi dapat uang, kemudian dia bagikan sebagaimana pesan setelah dia ngambil gajinya, gaji ngelola sawah diambil gajinya sebagaimana ditentukan oleh orang yang mewakafkan. Kamu punya gaji sekian atau ya wajarnya gaji pengelola sawah, ya, kamu ngikuti itu, ya, nanti sisanya kamu bagikan kepada tetangga-tetangga saya yang miskin, ya, maka dia jual, maka dia punya hak untuk menjual. Di sini gabah, beras dia jual, ini boleh. Meskipun apakah dia pemilik, dia bukan pemiliknya, nah, namun dia ya, pengganti pemilik dengan status nadhir. Ya, ini empat jenis orang yang bukan pemilik, namun dia boleh mengadakan transaksi. Falayasi, maka tidaklah sah seseorang yang menjualkan satu barang yang dia belum memilikinya. Karena perkataan Hakim, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dan nama sahabat ini dalil bolehnya bernama dengan nama Hakim, karena Nabi tidak mengubah nama sahabat ini. Nabi katakan kepadanya, la tapi ma laisa indaka, janganlah engkau menjual barang yang engkau tidak memilikinya atau belum memilikinya. Dan syarat yang keempat, hendaknya barang yang dijual adalah barang yang yubahu al intifa'u bihi, mubah diambil manfaatnya meskipun dalam kondisi ghairi haja, dalam kondisi normal, dalam kondisi normal, bukan karena ada kebutuhan. Maka poin keempat ini mengandung tiga poin, mengandung tiga poin. Maka barang yang dijual harus memiliki manfaat. Barang yang tidak punya manfaat tidak boleh dijual, tidak sah jual belinya. Barang yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, maka itu tidak boleh diperjualbelikan dan tidak sah jual belinya. Kemudian yang kedua, manfaatnya harus manfaat yang mubah. Ayam dimakan, daging ayam dimakan, nah, ini manfaat mubah. Jualan es untuk diminum, es teh dan yang lain untuk diminum, nah, ini manfaat yang mubah. Dan mubahnya ini harus mubah dalam kondisi normal, bukan karena kondisi khusus. Maka tadi es teh itu mubah dalam kondisi normal, khamr itu mubah dalam kondisi khusus. Khamr itu mubah dalam kondisi khusus. Kondisi khusus satu-satunya yang dibolehkan oleh fuqaha untuk orang yang ada makanannya nyangkut di tenggorokannya dan tidak bisa dan tidak ada kecuali khamr, maka dia boleh meminumnya untuk supaya makanan tadi bablas. Kalau kehausan fuqaha melarangnya. Haus, kausan, tidak ada kecuali khamr, tetap haram. Karena para, kata para ahli fikih, wallah alam secara kedokteran, khamr itu hanya menambah haus orang yang haus dan tidak menghilangkan dahaga. Benar enggak? Tidak menghilangkan dahaga, tambah haus. Sehingga kalau kehausan, dan apakah kemudian boleh minum khamr? Tidak boleh, tetap haram. Satu-satunya manfaat mubah untuk khamr dalam kondisi khusus, ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut, tidak ada satu ataupun yang bisa untuk melarutkan ini kecuali khamr, maka boleh minum khamr. Maka khamr itu mubah dalam kondisi khusus. Jika bolehkah dijual? Tetap tidak boleh dijual. Ini bukan mubahul manfaat. Karena mubahul manfaat yang boleh dijual manakala mubah dalam kondisi normal. Khamr mubah dalam kondisi khusus, yaitu indal hajah, ada kebutuhan terhadap khamr. Demikian juga ya, misalnya daging babi, dia bisa mubah, namun dalam kondisi khusus, yaitu indal hajah, ketika ada kebutuhan untuk makan daging babi. Maka bolehkah jualan daging babi? Tidak boleh. Tidak boleh diperdagangkan dan diperjual belikan. Ini kan mubah manfaat loh. Mubah manfaatnya kondisi normal atau kondisi khusus? Kondisi khusus. Ya sudah. Kalau itu dia cuma mubah dalam kondisi khusus, tidak sah untuk diperjual belikan. Barang yang sah diperjual belikan, dia mubahul manfaat dalam kondisi normal. Kalau makul seperti makanan yang dimakan, minuman, malbus, kemudian pakaian yang dipakai, markub, kendaraan yang dikendarai, al-ikor. Al-ikor itu tanah atau rumah. Tanah kosong atau rumah plus tanah, namanya ikor. Wanau dzalik atau semacam itu, maka haram hukumnya jual beli. Maka tidak sah jual beli barang-barang yang manfaatnya adalah manfaat yang haram, semacam khamr dan daging babi, bangkai, alat musik, alatul lahwi, wal ma'azib. Ma'azib artinya alat musik, alatul lahwi maknanya juga alat musik. Berdasarkan hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat Fathul Mekah, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, daging babi, wal asnam dan patung. Demikian juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas satu kaum untuk mengkonsumsi satu barang, maka Allah haramkan jual belinya. Maka otomatis ketika semua yang haram dimakan itu haram diperjualbelikan berdasarkan hadis ini. Dan termasuk diantaranya adalah tidak boleh jual beli anjing berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud atau hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau Abu Mas'ud itu Al-Ansari, kalau Ibnu Mas'ud itu Muhajirin. Berdasarkan hadis Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan uang hasil penjualan anjing. Ya, demikian ya kita baca sebentar sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ridwan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.